Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melakukan talabul ilmi, hadir di majlis alim pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin. Karena memang ibadah itu banyak jenisnya. Di antaranya adalah talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi sebagai dasar ibadah-ibadah yang lain. Karena tidak mungkin seorang bisa beramal dengan benar kecuali dibangun di atas ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pembahasan kita, lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan, kita telah masuk pada bab fi bayani kathrati tariqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan atau yang disebut dalam Al-Quran subul salam, jalan-jalan keselamatan, atau yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti jalan kami, dalam bertakwa kepada kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Pada kalimat-kalimat di atas yang tadi kami sampaikan, subulana, jalan-jalan kami, tidak berarti bahwa jalan kebenaran itu banyak. Akan tetapi memiliki makna, di dalam jalan yang lurus terdapat sekian ajnas, sekian jenis, sekian aksam, bagian-bagian ibadah. Sehingga jalannya satu, adapun makna jalan-jalan kami adalah macam-macam ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ini dimaksudkan dengan kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya adalah kami akan berikan kepada mereka ilmu, akan berikan kepada mereka taufik untuk bisa mengerti dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga jalan menuju Allah hanyalah satu. At-tariqu wahidun la yata'addad. Jalan menuju Allah hanya satu, tidak berbilang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang kita semuanya menghafalnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami satu jalan yang lurus. Sebutkan dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza sirati mustaqima." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, satu jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lain menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna subulana, subul salam, jalan-jalan kami, jalan-jalan keselamatan, turukul ibadah, jalan-jalan ibadah, ini maka dengannya adalah macam-macam jenis-jenis ibadah. Ada kalanya yang berbentuk sholat, sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah, rawatib, yang menyertai sholat wajib, ada sholat duha, ada sholat lail, ada sholat idain, idul fitri, idul adha. Itu semua dalam wujud bentuk sholat, tetapi beda-beda penerapannya sesuai dengan waktu masing-masingnya. Ada yang berbentuk puasa, puasa wajib, puasa sunnah, ada puasa muharram, puasa asyura, puasa macam-macam. Ada yang berbentuk bacaan, tilawatul Quran, tilawatul hadis, membacakan kutubul ulama yang membahas tentang ulum, itu ibadah. Adhkar, zikir, tasbih, takbir, tahmid, itu adalah ibadah. Sadaqah, ada yang bentuknya nafkah, ada yang bentuknya sadaqah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sadaqah yang wajib adalah zakat. Sadaqah yang wajib, nafkah kepada keluarga. Yang lainnya sunnah, sadaqah ini, sadaqah itu, macam-macam. Itu semua adalah bagian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Siratul mustaqim ada dua tepi, ada dua sisi. Sebagaimana setiap jalan ada bahu jalan bagian kanan dan ada bahu jalan bagian kiri, atau bahasa lainnya tepi. Yang membatasi ini jalan, di luar ini tidak termasuk dari jalan. Jalan aspal umpamanya, di sebelahnya tanah, kanan kirinya tanah, maka bukan bagian dari jalan aspal. Jalan cor, jalan tol, ada pembatasnya, ada tepinya. Siratul mustaqim ada dua tepi. Tepi pertama adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tepi yang kedua kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang tersebut di atas tauhid tanpa syirik, maka berada pada jalan siratul mustaqim. Orang tersebut di atas bimbingan Nabi, tidak di atas bid'ah, maka dia di dalam dua tepinya, dialah orang yang di atas siratul mustaqim. Orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kenifakan, syirik besar, kufur besar, nifak besar, maka dia telah keluar dari batas yang pertama. Dia tidak di atas siratul mustaqim. Demikian pula ahlul bid'ah yang tidak di atas sunnah, dia telah keluar dari siratul mustaqim. Dia telah menyempal, menyimpang, menyelisihi, berada di satu rel yang berbeda dengan relnya Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang dia memisahkan diri dari Rasul, syaqqa yasyuqqu, merobek. Asal kalimat syaqqa yasyuqqu merobek, memisahkan diri Rasul fi syakkin wa huwa fi syakkin ahar. Rasul ada pada satu jalan, dia memilih jalan yang lain. Ini kondisi al-bid'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akibat dari mereka memilih jalannya selain jalannya Nabi. Allah berfirman, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." wasa'at masyirah. Kami palingkan kemana mereka berpaling. Kami akan tempatkan dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek kembali. Bedanya ya kaum muslimin, orang yang melanggar syahadat la ilaha illallah, dia jatuh pada syirik besar, kufur besar, nifak besar. Ini telah keluar total dari Islam. Ini yang diancam dengan neraka khalidina fiha abadan, kekal selamanya dalam neraka. Adapun orang yang menyimpang pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, macam-macam di antaranya ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah bertingkat-tingkat. Ahlul bid'ah tidak satu hukum namun bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang bid'ahnya mengeluarkan mereka dari Islam. Bid'ah tetapi yukhrijuhum minal Islam, mengeluarkan mereka dari Islam. Ia disebut oleh para ulama dengan bahasa al-bid'atu al-mukaffiratu. Bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Seperti yang semalam kita sampaikan, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah. Ia mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bid'ah yang sangat, kalau Jahmiyah malah total, Allah tidak punya ilmu. Bedanya Qadariyah, Allah tidak tahu ilmu apa yang akan terjadi karena tidak mentakdirkan, karena tidak menghendaki dan tidak menciptakan apa yang akan terjadi. Allah hanya menciptakan di awalnya saja. Untuk kedepannya dan berlangsungnya adalah manusia-manusia mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka masing-masing. Ini Qadariyah. Maka mereka kufur dengan keyakinan ini. Dan mayoritas bid'ah itu adalah fil a'mal. Mayoritas bid'ah itu adalah bid'ah dalam perkara amalan ibadah. Yang ini belum mengkafirkan pelakunya dari Islam. Bid'ah ghairu mukafirah. Disebut dengan kalimat bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Bid'ah-bid'ah dalam perkara ibadah, tata cara zikir, tata cara macam-macam. Yang itu muhdatsatil umur, perkara baru dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, semuanya bid'ah-bid'ah itu sesat. Finnar, tetapi mereka tidak kekal. Di dalam neraka, namun mereka tidak kekal. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita petunjuk dan memudahkan kita untuk bisa talabul ilmi dengan manhaj salaf ini, dan dengan ini kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilmu sebagai dasar dalam beramal, dan kita bangun amalan kita di atas dasar ilmu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mengamalkan amalan ikhlas karena Allah dan mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah, jauh dari syirik besar maupun kecil, dan jauh dari bid'ah yang mengkafirkan maupun bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Walhamdulillah, menjadi ahlu tauhid yang di atas sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita masuk pada beberapa jenis amalan-amalan ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah kita lewati tentang bab al-mujahadah, bab perintah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab perintah untuk memperbanyak ibadah ketika umur sudah lanjut. Sebutkan umur berapakah orang itu dikatakan lanjut. Kalau di negeri kita, orang dikatakan umur lanjut usia lansia 60 tahun apa enggak? 55 ke atas lah, pensiunan 60 tahun lansia, biasanya didahulukan dalam pendaftaran puskesmas, didahulukan tempat ini tempat lansia. Para ulama menyebutkan lansia dalam pembahasan diniyah adalah umur 40 tahun. Loh, 40 tahun tesin ganteng Pak, tesin kuat, leres. Tetapi umurnya Nabi kita dan umurnya umat Nabi kita antara 40-60 tahun. Kalau lebih 65-67. Yani tidak banyak yang sampai 100 antar ini. 43 sudah banyak yang meninggal. 50 sudah banyak yang meninggal. 60 lebih banyak lagi antar itu. Nah, ketika seorang sudah menginjak umur 40, maka diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Kalaulah seandainya sisa waktunya seperti umur Nabi kita 63, berarti tinggal 23 tahun. Hendaknya dia gunakan untuk beribadah. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Nawawi beberapa ucapan para ulama tentang pengertian lansia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Awalam nu'ammirkum? Apakah kami belum memberikan umur kepada kalian? Umur fungsinya untuk ibadah. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Memang sedikit orang yang mengingat tentang nikmat umur. Sedikit orang yang ingat itu. Sekarang ini bagi yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ditanya, ingat enggak umurmu? Ini sudah 60 tahun loh. Wah. Ujarku mbek wingi kok. Kayak sekemutan cilik ya, Pak. Sikwi swidak ya. Lupa dia. 60 tahun itu waktu yang lama, Pak. 365 hari dalam 1 tahun kali 60. Berapa ribu itu, Pak? Berapa ribu, Pak? Ada yang bisa? Pakai kalkulator. Sekian ribu hari, sekian ratus ribu jam telah berlalu. Tapi kita ya sebegitulah. Banyak orang yang tidak ingat dengan umur. Tiba-tiba mati menjemputnya. Oh, sudah mati. Tembe wingi lahir besok mati, Pak. Hadirin kaum muslimin, disebutkan qala al-Imam Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas, berapa umur yang dimaksudkan dalam ayat ini? Qala, beliau makna ayat ini, awalam na'amirkum sit tina sana, apakah kami belum memberikan umur kepada kalian 60 tahun lansia, umur 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun gas ibadah, Pak. Bisa aja mikir dunia baik, Pak. Gas ibadah. Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Uyaidul hadid al-sanadku. Kami akan sebutkan dari Imam Nawawi beberapa riwayat yang menyebutkan lansia itu adalah 60 tahun. Di antara dalil hadis yang menyebutkan lansia adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "A'dharallahu ilam ra'in. A'dharallahu ilam ra'in. Akhara ajalahu hatta idza balagha." Hatta balagha 60 sana. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada seorang hambanya ketika umurnya telah mencapai 60 tahun. Sudah terlalu banyak waktumu untuk dunia. Sekarang sudah 60. Diingatkan. Ini dalilnya. Sebagian ulama yang lain disebutkan Imam Nawawi, wakila maknau 18 sanah, wakila 40 sanah. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Hadirin kaum muslimin, kemudian Imam Nawawi menyebutkan athar Ibn Abbas. Ibn Abbas mengisahkan para sahabat Nabi, para tabi'in dan penduduk kota Madinah. Apabila mereka telah menginjak umur 40, maka mereka pun bersungguh-sungguh dalam ibadah. Menggunakan waktunya untuk beribadah. Disebutkan oleh beliau, wa nukila 'an Ibn Mas'udin aydan, dinukilkan dari Ibn Mas'ud. Demikian pula ulama para tabi'in seperti Imam Al-Kalbi, Imam Hasan Al-Basri, Imam Masruq. Mereka menukilkan, anna ahlal Madinah kanu idha balagha ahaduhum 40 sanah tafarraha lil ibadati. Dinukilkan dari para ulama bahwa penduduk kota Madinah apabila mereka telah sampai pada umur 40 tahun, maka mereka tafarraha lil ibadah. Apa makna tafarraha? Meluangkan waktunya dalam jumlah yang banyak untuk ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga bagi bapak-bapak yang sudah lansia, umur yang sudah lanjut di atas 40, apalagi di atas 60, ingat-ingat sudah lama hidup di dunia, segeralah beribadah. Kadangkala ada bahasa sudah tua tapi jiwa muda, ada tidak pak? Rambutnya sudah putih, sudah umur 60 tapi jiwa muda apa pak? Ngangsa dunia. Jiwa muda semangatnya untuk dunia. Umur 60 bojo maning wala sing perawan pak. Jiwa muda boleh-boleh saja, tapi kalimat tersebut lebih cenderung semangat dalam urusan duniawiya. Kalau ada bahasa, saya umurnya sudah 60 tahun, sudah diingatkan ayat Al-Quran tadi kita bacakan oleh hadis Nabi, saya sudah 60 tahun, sudah mendekati ajal. Kalimat ini membuat dewasa, membuat tahu diri, membuat mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak tahu sisa hidup setahun lagi, 2-3 tahun lagi ke depan, tidak tahu. Bisa jadi umurnya seperti umurnya Nabi, 63. Bisa jadi 65, dikasih bonus 2 tahun lebih dari umur Nabi. Sudah mujahadah di sini bahasa Arab. Jangan ditafsirkan mujahadah seperti kaum sufi. Mujahadahnya kaum sufi acara tertentu. Adapun mujahadah dalam bab ini bersungguh-sungguh sesuai dengan sunnah, memperbanyak jumlah ibadah yang tadinya tidak duha, ya sekarang mulai melatih diri duha. Dari 2 rakaat, besok tambah lagi 4 rakaat, istiqamah 4-6 terus. Yang tadinya tidak salat malam, belajarlah memahami diri, saya sudah tua, dekat ajal. Jangan jiwa muda lagi, kayak mutana tesih 30 pak. Masih mikir harta, masih mikir pekerjaan, masih mikir. Ya boleh mak, mikir boleh pak. Tetapi tafarraghal ibadah, mayoritas waktu yang ada. Kalau dikatakan 24 jam sehari, tidur 8 jam, sisanya digunakan untuk perkara akhirat. Sudah kita lewati bab tersebut. Kita masuk pada bab tentang jalan-jalan ibadah. Ini juga sudah dibahas atau belum ya? Tentang pertanian, peternakan, zikir, tasbih, takbir, sedekah ini, sedekah itu. Sudah? Belum? Ya, belum. Ya. Saya lupa karena kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji di banyak tempat, Pak. Sehingga tertumpuk di sini nih, ini bab apa ya? Kadang-kadang lupa. Dimaklumi, Pak. Sudah udzur. Sudah faktor U. Satu tahun lagi saya setengah abad, Pak. Ingat-ingat sudah tua. Ajak emutan nombai, Pak. Sudah tua. Setengah abad, satu tahun lagi, walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, kita masuk pada bab ini. Babu fi bayani kathrati turkil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan dalam Islam. Syekh Muhammad ibni Salih al-Uthaymin menyebutkan, mengapa Allah membikinkan syariat bagi hamba-hambanya, jenis ibadahnya itu banyak. Yang tadi kami sebutkan, jenis ibadahnya itu banyak. Tidak monoton satu tok begitu. Sholat tok, yang lainnya enggak ada. Puasa tok, lainnya enggak ada. Tapi banyak sekali jalan-jalan ibadah, macam-macam ibadah. Beliau menyebutkan ayat Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Saya penggal cara bacanya untuk diketahui mubtada dan khabarnya. فَإِذَا فَرَغْتَ, apabila engkau telah selesai dari melakukan satu ibadah, فَانْصَبْ, siapkan dirimu untuk melaksanakan ibadah yang lain. Selesai sholat, siapkan dirimu untuk zikir pada sholat. Siapkan dirimu setelah itu melakukan yang lain-lainnya. Terus seperti itu. Siapkan dirimu membaca Al-Quran pada sholat subuh, nunggu syuruk umpamanya. Setelah syuruk, siapkan dirimu melakukan sholat syuruk atau sholat isyraq. Setelah itu engkau melakukan, pulang ke rumah, aktivitas duniawiyah, engkau mendatangi waktu duha, salat duha. Walaupun syuruk itu juga salat duha di awal waktu. Mekanismenya ketika orang pada salat subuh tetap di masjidnya dan tidak keluar. Adapun kalau dia sudah keluar dan melakukan salat di rumah, namanya salat duha. Ketika datang waktu duhur, segera. Ketika engkau bisa puasa Senin Kamis, datang hari Senin, sahur, puasa. Terus begitu. Kenapa kata Syekh? Agar manusia tidak mengalami malal, kejenuhan. Banyaknya jenis ibadah, agar manusia jangan mengalami malal, kejenuhan. Masya Allah. Hadirin sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya, apapun itu. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-215, Allah berfirman, apapun yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan-kebaikan, apapun kalian lakukan dari ibadah-ibadah, amal saleh, ketahuilah, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini sesuai dengan apa pembahasan satu semalam, bahwa Allah Maha mengetahui miliaran manusia, bahkan mungkin triliunan manusia. Siapapun yang dia beramal soleh, dikatakan beramal soleh ketika kapan? Dia muslim, dia beramal karena Allah. Orang kafir, dia beramal mungkin kebaikan, sedekah, nyantuni dan sebagainya, tapi bukan karena lillah, li dunya, li dinihi, untuk urusan agama dia. Semakin kafir dengan kebaikannya, bagi-bagi sembako, misionaris, bahasa lainnya sedekah, infak, tapi itu untuk apa? Kekufurannya. Maka itu tidak termasuk ibadah. Apapun yang kalian lakukan dari ibadah, ketika engkau muslim, diterima Allah Azza wa Jal karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah, tidak usah risau. Allah tahu apa tidak ya amalanku. Tidak usah risau. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah dengan amalan salat itu, Allah Maha mengetahui. Padahal manusia berapa ribu, berapa juta, berapa miliar, sangat banyak, dan Allah mengetahui itu semuanya. Beribadah dengan manusia terang-terangan, beribadah sendirian tengah malam, jam 2 bangun sholat, gak ada yang lihat, keluarga semuanya tertidur, dia sholat, berzikir, berdoa, hanya dia dengan Allah Azza wa Jal. Dosa risau, Allah tahu atau tidak tahu, Allah pasti tahu. Fa innallaha bihi alim. Engkau bersedekah, kadangkala sedekah tidak bisa disembunyikan. Ya sudah, lihat orang, semoga ikhlas. Ada kalanya sedekah disembunyikan, tidak perlu orang lain tahu. Ketahuilah, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah tahu, mengerti tentang perbuatanmu yang kau sembunyikan. Masya Allah. Sehingga dengan ayat ini kaum muslimin, marilah kita membimbing, membina diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal di saat kita bersama dengan yang lain dan di saat kita sedang sendirian. Latih itu. Berzikir itu tidak perlu dengan keras-kerasan. Ud'u rabbakum tadur'un tadur'an wahifatan dunal jahri minal qawl. Berdo'alah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan suara yang lirih, suara yang merintih, suara yang tidak keras. Itu aturannya. Lah yang korana sing krungu lah zikir kok supaya orang dengar zikirmu, doamu. Lah perlu. Zikirmu, doamu sembunyikan. Sungguh Allah Maha mengetahui. Dan itu adalah lebih dekat dengan apa? Ikhlas, sedekah tersir, sedekah yang tersembunyi, ibadah yang tersembunyi lebih mudah seorang untuk apa? Ikhlas. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang maknanya hampir mirip pada surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apa saja yang kalian amalkan dari amalan kebaikan, ketahuilah, ya'lamullah, Allah mengetahuinya serinci-rincinya. Sebagaimana yang semalam kita telah sampaikan tentang luasnya ilmunya Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang kami muliakan, ibadah salat contohnya, ibadah yang mana di situ ada jahr dan di situ ada khafiyah. Jahr bacaan surat Al-Fatihah dan suratan. Yang sisanya lirih. Bentuk munajat. Bentuk kita merintih kepada Allah, mengaduh kepada Allah, tadarruan bahasa Arabnya. wakhifatan, dengan lirih. Hanya telinga kita yang mendengarkannya. Hadirin sekalian yang kami akan sampaikan di sini, bahwa ibadah dalam Islam itu tidak ada ibadah kebatinan. Ada beberapa orang, beberapa kelompok sufi, zikirnya menggunakan hati. Contoh kaum Sataria, mereka menutupi diri mereka, kemudian mereka diam, tapi dalam hatinya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asy Ibnu Utsaimin mengatakan, terutama dalam perkara sholat, tidak ada dalam sholat syariat berzikir, menyebut-nyebut atau membaca zikir-zikir sholat dalam hati. Itu tidak ada. Sehingga zikir itu disebutkan. Kalimatnya subhanallah, kalimatnya alhamdulillah, disebutkan. Ibadah lisan, ibadah hati, i'tiqad. Di antara contohnya, kita meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu, itu keyakinan itu dalam hati menghujam. Adapun kalau tasbih, takbir, tahlil, tahmid, ucapkan dengan lisan. Apalagi dalam perkara salat, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Baca, bukan batin, baca. Maka barang siapa yang salatnya selama ini batin, ganti, rubah. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena ada orang Allahu Akbar, terus mulutnya terkunci. Bahkan sampai pindahnya gerakan ke gerakan, tidak terucap Allahu Akbar. Takbir, takbir, intiqal, perpindahan dari gerakan ke gerakan juga di batin. Lah kalau imamnya seperti itu, makmumnya bingung, mboten, Pak? Makmumnya wis takbir urung. Wis kono ngati. Lah, ya makmumnya bingung. Hadirin yang kemuliaan, khusus bagi imam, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan, ju'ilal imam liutamma bihi, orang itu diangkat menjadi imam untuk diikuti. Karena itu suaranya harus keras, lantang, karena harus akan diikuti. Kalau jamaahnya paling 10 ya mungkin seperlunya, tapi kalau jamaahnya sampai 20, 30, berapa saf ke belakang, engkau lirih, kasihan. Bagaimana engkau akan diikuti ketika takbir-takbirmu itu pelan, lirih? Karena itu diambil dari sini, terutama dalam hal yang diikuti, gerakan-gerakan dibaca dengan keras. Bisa difahami hadirin? Ya. Kenapa? Karena untuk diikuti. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Zilzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji debu, dia akan melihatnya. Nur barakallahu fikum. Amalan yang disebut mithqala dzarrah. Dzarrah itu ada yang menerjemahkan biji jagung, dzurrah. Ada yang menerjemahkan biji sawi, lebih kecil lagi. Ada yang menerjemahkan biji debu. Itu semua kaum muslimin, makna yang menunjukkan amalan sekecil apapun, engkau akan bisa menyaksikan hasilnya. Artinya Allah Maha Tahu, walaupun amalan itu apa? Paling kecil. Sendirian, amalan kecil, sendirian, gak ada orang lihat. Bahkan mungkin kita tidak merasa bahwa itu adalah amalan kita. Contoh amalan kecil yang sering kita lakukan tanpa kita terasa. Contohnya apa, Pak? Senyum. Jenengan sedihnya senyum berapa kali, Pak? Berkali-kali. Itu ibadah. Dan Allah tahu tentang amalan kita itu. Senyum-senyum kita itu. Ditulis oleh malaikat. Dan kita akan menyaksikan hasilnya. Karena Nabi mengatakan, tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sampai seperti itu namanya ibadah. Sekecil apapun, sesedikit apapun, yarahu, dia akan menyaksikan hasilnya. Demikian pula dengan amalan kemaksiatan, walaupun satu biji debu, walaupun sangat kecil, dia akan menyaksikan akibatnya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha mengetahui. Tidak akan tercecer amal saleh itu. Bedanya kaum muslimin, bedanya. Amalan saleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasinya. Pasti. Dalam hal janji, Allah tidak pernah menyelisihi. Janji, yakni amal, ibadah, diberikan pahala, kenikmatan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janji. Adapun kalau wa'id, apa itu wa'id? Ancaman. Seperti ayat ini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal kejelekan, walaupun satu biji debu, dia akan melihatnya. Kejelekan, walaupun satu biji debu, dia akan melihatnya. Ini ancaman. Apakah pasti hal itu akan terlaksana? Bisa terlaksana, bisa tidak terlaksana. Bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shagha'iru dzunub, kalau bisa dikata dosa-dosa kecil itu diampuni dengan amalan sholat 5 waktu, dengan amalan jedah antara waktu-waktu sholat, khamsu shalawat, 5 waktu sholat jeda-jedanya, subuh dengan dzuhur, dzuhur dengan asar, dan seterusnya, al-jum'atil jum'ah, salat jumat yang satu dengan jumat berikutnya, Ramadan li Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ul umrah li umrah, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya. Mukaffirat lima bainahunna, sebagai penggugur dosa-dosa yang dilakukan di antara amalan malam itu. Idza istinibatil kaba'ir, dengan catatan apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadirin kaum muslimin, sehingga Allah tidak akan menyelisih dalam perkara janji-janjinya. Tidak. Tapi dalam perkara ancaman, bisa jadi Allah maafkan. Apalagi orang itu istighfar. Sangat dahsyat istighfar itu, ya kaum muslimin. Pernah kami sampaikan, dahsyatnya istighfar. Faedah yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia memperbanyak istighfar. Sangat banyak. Di antaranya adalah ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dan aku wala ubali, tidak peduli berapapun banyak dosamu. Berapapun. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama, thumma istaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, Seandainya dosamu membumbung tinggi, mentok sampai langit, kemudian engkau beristighfar kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya. Kadangkala ya kaum muslimin, ini bab etikat. Dan jangan salah paham dengan bab ini. Orang yang mati dengan membawa dosa besar, hukum asalnya diancam dengan neraka. Tetapi bisa jadi Allah ampuni dengan sebab-sebab yang ada di ahlu tauhid. Allah ampuni. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah satupun, maka dia akan masuk surga. Dosa-dosa besarnya bagaimana? Diampuni. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang mati di atas tauhid. Disebutkan dalam hadis Mu'ad, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya seorang hamba yang Allah berikan, yang Allah janjikan untuk hamba tersebut, alla yu'adziba man la yusyrika billahi syai'an. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak berbuat kesyirikan. Ini etikat, Pak. Dan ini alhamdulillah harapan besar bagi kita. Tetapi jangan salah paham yang kemudian dari sini, oh nak kaya dosa gede ora apa-apa ya, sing penting aja syirik. Nah, niku salah, Pak. Panjenengan menindak bobokan dengan dalil tadi, dosa ora apa-apalah. Lah kenapa sih? Lho jarene ora disiksa gara-gara apa? Di atas tauhidan, oh ya, tidak begitu. Konsekuensi tauhid adalah at-ta'ah, taat. Ketaatan itu berbentuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Masuk pada yang berikutnya ya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15. Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal kebaikan, sungguh itu adalah untuk dirinya sendiri. Bukan Allah yang butuh. Kita memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah. Kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu bukan karena Allah butuh dengan sanjungan dan pujian kita untuk meningkatkan sebagaimana pada manusia apa disebut apa? Legitimasi apa? Karena banyak orang yang memviralkan, memuji, banyak orang yang menyenangi, akhirnya naik menjadi kandidat pada periode putaran pemilu berikutnya sebagai apa begitu. Karena disanjung sama manusia, mereka butuh sanjungan orang, bahkan mereka bikin polling dan sebagainya, mereka menyuap, mereka bagi-bagi sembako supaya mendapatkan suara, mereka butuh suara. Semakin banyak suara, semakin tinggi dan memungkinkan untuk menang dalam pemilu. Itu manusia, butuh dengan manusia lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, artinya tidak butuh dengan alam semesta. Allah maha kaya, tidak butuh dengan alam semesta, termasuk tidak butuh dengan kita. Dan terus bagaimana kita beribadah? Itu untuk kita. Bertasbih, bertakbir untuk siapa? Untuk kita. Kita bersedekah. Bukankah ini untuk Allah? Bukan, manfaatnya untuk kita. Niatannya karena Allah. Kita berjihad, membela agama Allah. Ini jihad katanya membela agama Allah, berarti Allah butuh dibela. Tidak. Berjihad itu fungsinya agar engkau mendapatkan syahadah sebagai mati syahid, mendapatkan surga dengan syahid. Bukan Allah membutuhkanmu. Allah Maha Qawi, Dzul Quwwatil Matin, Maha Kuat, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sangat mudah bagi Allah menghancurkan mereka. Kisah para nabi zaman dulu yang beriman kepada Nabi Nuh hanya berapa belas. Umatnya ribuan. Satu kali siksa, ludes. Dibayar kontan bahasa kitanya. Mati kabeh, Pak. Yang hidup, yang tersisa di atas kapalnya Nuh. Yang beriman kepada Nuh. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal. Terus untuk apa adanya syariat jihad? Untuk kita. Agar bisa meraih jannatullah. Bukan karena Allah lemah kemudian butuh bantuan kita. Jangan berpikir seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdakwah, menyerukan ilmu, mengelola pondok, pendidikan putra-putri kita. Itu semuanya bukan karena Allah yang butuh. Kita yang butuh dengan dakwah ini agar meraih pahala yang mengalir. Yang membangun gedung, membangun masjid, itu bukan karena Allah yang butuh, saya bangunkan Allah rumahnya, berarti Allah butuh dengan saya. Bukan begitu bahasanya, Pak. Anda bangun baitullah, masjidullah, dalam rangka agar engkau mendapatkan pahala yang melimpah. Bisa dipahami hadirin? Oh, sudah jam 6. Sudah syuruk kayaknya ya, terbitnya. Walhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan akan datang dan masuk hadis ke-117. Insyaallah dicatat ya. Bokulo taken. Kadangkala hadis berapa? Sekali lagi karena hadis ini kitab ini diajarkan di pondok kami sehingga di pondok lainnya juga di beberapa ta'lim sehingga kadangkala ketul ngendi ya. Ada beberapa tanda-tanda. Tapi di Pekalongan enggak ada tandanya kadang-kala. Ya, enggak apa-apa. Kalau terulang, alhamdulillah. Kalau ditambah, alhamdulillah. Kalau lupa, ya takon mengsingkai mutan. Karena orang itu lupa. Lupa itu juga sebuah kenikmatan, Pak. Kalau semua-semua diingat, betapa menyedihkan hidup ini. Kelalen bae lah. Aku kelalen, alhamdulillah kelalen. Si penting aja kelalan iman Pak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.